Ahsantum. Nah. Ada lagi? Nah. Wa illa nuwasil. Barakallahu fikum wa fi ilmikum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa 'an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala mengatakan al-hadithu hasan. Hadith ini hasan. Dalam perawinya ada kelemahan, namun beliau menyebutkan bahwa ada penguat-penguatnya sehingga naik menjadi hasan. Hadith ini diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-baqiyatus salihat, amalan-amalan soleh yang pahalanya kekal, adalah kalimat la ilaha illallah dan subhanallah dan Allahu Akbar dan Alhamdulillah dan La Hawla Wa La Quwata Illa Billah. Ada berapa kalimat? 5 kalimat yang merupakan Al-Baqiyatus Salihat, amalan soleh yang pahalanya kekal bagi orang yang mengucapkannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim alaihi ma rahmatullah. Mufradatul hadith, kosakata yang terdapat di dalam hadith di atas. Al-baqiyatus salihat, makna al-baqiyatus salihat adalah hiyal a'malu salihatul lati li sahibiha ajruha wa thawabuha abadal abad. Al-baqiyatus salihat adalah amalan-amalan soleh yang pahalanya untuk orang yang mengamalkannya abadal abad, pahalanya abadal abad, kekal selama-lamanya. Adapun kalimat la ilaha illallah ma'ruf ya. La ma'budu bihaqqin illallah. Subhanallah ya. Tanzihullah 'anil naqais wal 'uyub. Mensucikan Allah azza wa jalla dari segala kecacatan dan kekurangan. Allahu Akbar, mengagungkan Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, memuji Allah Azza wa Jal. Segala puji bagi Allah. Kemudian lafadz la hawla wa la quwata illa billah. Qala ahlul lughah al-hawlu al-harakatu wal-hila. Kalimat la hawla wa la quwata illa billah, berkata ahli bahasa, al-hawl artinya al-haraka wal-hila, gerakan dan kekuatan. Ai la harakata wala istita'ata wala hilata illa bi masyiatillah ta'ala. Artinya tidak ada gerakan, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan kecuali dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Kecuali dengan izin Allah Azza wa Jal. Fala haula fi daf'i syarr wa la quwwata fi tahsili khair illa billahi ta'ala. Tidak ada daya upaya untuk menolak keburukan dan tidak ada kekuatan untuk mendapatkan kebaikan kecuali billah, kecuali dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Baik. Kita lanjut pada hadis berikutnya. Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala membawakan 3 hadis sekaligus kemudian baru menyebutkan faedah-faedahnya. Hadis yang berikutnya wa an Samurata Ibni Jundub radhiyallahu taala anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahabbul kalami ila Allah arba'un la yadurruka bi ayyihinna bada'ta Subhanallah walhamdulillah wala haul wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Akhrajahu Muslim. Dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami ilallah arba'un. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal ada 4. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak memudaratkanmu, ya, dengan yang mana engkau mulai kalimat tersebut. Artinya engkau bebas memulai dengan kalimat yang manapun dari 4 kalimat ini. Apa 4 kalimat tersebut? Dari kalimat-kalimat yang Allah subhanahu wa ta'ala paling cintai. Subhanallah. Yang pertama adalah kalimat subhanallah, mensucikan Allah Azza wa Jal dari segala kekurangan dan kecacatan. Walhamdulillah, yang kedua kalimat alhamdulillah, menetapkan segala pujian hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ilaha illallah, yang ketiga kalimat tauhid, la ilaha illallah. Yang kalimat ini adalah afdolul zikr, kalimat zikr yang paling afdol, kalimat la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Allahu Akbar. Kalimat takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Menetapkan kebesaran dan keagungan, ya, bagi Allah Azza wa Jal. 4 kalimat ini adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari kalimat yang manapun, ya, boleh. Ya. Namun lebih afdolnya, naam, dimulai sesuai urutan, sesuai yang Nabi sallallahu alaihi wasallam naam sampaikan. Ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian hadis yang berikutnya, karena hadis-hadis ini menyebutkan tentang keutamaan kalimat-kalimat ini, ya, kalimat la ilaha illallah, kalimat tasbih, kalimat takbir, tahmid. Hadis Hadis yang berikutnya, wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah ibn Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, la hawla wa la quwwata illa billah. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Abdullah ibn Qais, wahai Abdullah bin Qais. Berarti Abu Musa al-Ash'ari namanya Abdullah bin Qais, hanya saja dikenal dengan kunyahnya Abu Musa al-Ash'ari. Wahai Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu perbendaharaan dari perbendaharaan-perbendaharaan surga? La haula wala quwwata illa billah, yaitu kalimat hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dan Muslim alaihima rahmatullah. Zad al-Nasai, al-imam al-Nasai rahimahullahu ta'ala menambahkan lafad, la malja'a minallahi illa ilaih. Tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali kepada Allah. Namun tambahan ini tidak ada dalam Sahih Bukhari dan tidak ada dalam Sahih Muslim. Dan Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullahu ta'ala menyebutkan tambahan lafad dari Al-Imamun Nasai sahihah, Ziyadatun Nasai sahihah. Wallahu a'lam. Baik. Apa itu kanzun? Kanzun min kunuzil jannah. Maukah aku beritahu kepadamu salah satu kanzun dari kunuz, kanzun-kanzun yang ada di surga? Kanzun yuqal kanzul mal, perbendaharaan harta. Yakni zuhu kanzan, yaitu mengumpulkan harta tersebut. Jama'ahu waddakharahu, mengumpulkan, menghimpun dan menyimpannya. Ini kanzun namanya. Wal kanzu huwal malul muddakhar. Kanzun adalah harta yang disimpan, yang dikumpulkan dan disimpan. Bahasa kita apa? Apa? Tabungan. Kalau kita ada uang banyak gitu ya. Nah, simpan di kotak. Namanya apa? Apa? Simpanan, tabungan, kanzun, perbendaharaan lah ya. Nah. Jama'uhu kunuz, jama' kanzun, kunuz. Kanzun, kanzani, kunuzun. La malja'a, al malja' artinya makanul luju, tempat berlindung. Laja'a yalja'u laja'an, artinya la dzawata soma, berlindung. Sehingga arti al-malja, karena ini isim makan ya, maka artinya makanul luju, tempat berlindung. Ma yu'khadhu minal hadith, berkata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis di atas. Ya, lumayan panjang nih, ada satu lembaran. Al-ula, faedah yang pertama, qawluhu al-baqiyatu sholihatu ya'ni al-a'mal as-sholihata minal a'malil khairi yabqa thawabuha mahfuzun 'inda Allah ta'ala li sahibiha abadan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-baqiyatu sholihat artinya yakni amalan-amalan soleh dari amalan-amalan kebajikan yang pahalanya kekal terjaga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala untuk pengamalnya, untuk orang yang mengamalkannya, abadan, selama-lamanya pahalanya kekal terjaga di sisi Allah azza wa jalla. Ini al-baqiyatu sholihat. Bikhilafi zinatil hayati dunya fa inna hazailah, berbeda dengan perhiasan kehidupan dunia, maka sesungguhnya perhiasan kehidupan dunia itu zailah, akan hilang, musnah, fana, ya. Al-mal wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak, ya, adalah perhiasan kehidupan dunia. Dan ini akan sirna. Wal baqiyatus salihat, sedangkan amalan soleh, ya, yang pahalanya kekal untuk pelakunya, khairun inda rabbika, lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, ya, dan lebih baik untuk menjadi harapan. Wa khairun amala. Kemudian kata Syekh, jaa hadzal haditsu fi musnadil Imam Ahmad biriwayatin ukhra an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Datang hadis ini dalam musnad Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dengan riwayat yang lain, dengan lafad yang lain, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabatnya sama, cuma lafadnya berbeda. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaghfiru minal baqiyati sholihat, perbanyaklah oleh kalian untuk melakukan al-baqiyatu sholihat, amalan-amalan soleh yang pahalanya kekal di sisi Allah, perbanyak. Kila, ada yang bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah, apa itu al-baqiyatu sholihat ya Rasulullah? Qala at-takbiru wat-tahlilu wat-tasbihu wat-tahmidu wa la hawla wa la quwata illa billah. Al-baqiyatu sholihat adalah kalimat takbir, Allahu Akbar. Dan kalimat tahlil, la ilaha illallah. Dan kalimat tasbih, subhanallah. Dan kalimat tahmid, alhamdulillah. Dan kalimat la haula wala quwata illa billah. Nah, maknanya sama, ya. Walaupun berbeda lafaz, ya, tetapi maknanya sama. Dalam hadis ini disebutkan takbir, tahlil, tasbih, tahmid dan kalimat la haula wala quwata illa billah. Sama dengan kalimat-kalimat yang ada pada riwayat An-Nasa'i. Cuma berbeda urutan. Maka ketika amalan-amalan soleh itu kekal pahalanya di sisi Allah Azza wa Jal, ya, sedangkan dunia dan perhiasannya akan musnah, ya, fana, ya, akan meninggalkan kita atau kita tinggalkan. Maka seorang hamba yang cerdas tentunya dia berlomba-lomba untuk memperbanyak amalan al-baqiyatus solihat, amalan-amalan soleh yang pahalanya kekal di sisi Allah Azza wa Jal. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kebaikan-kebaikan termasuk al-baqiyatus solihat. Adapun kalimat al-baqiyatus solihat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bukan batasan, bahwasannya al-baqiyatus solihat hanya 4 lafaz ini, hanya 5 kalimat dzikir ini, ya tidak. Tetapi ini adalah contoh-contoh al-baqiyatus solihat. Amalan-amalan soleh yang kekal pahalanya, terjaga pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Namun karena pahala-pahala ini Allah subhanahu wa ta'ala siapkan di akhirat nanti, sedangkan perhiasan dunia itu ada di depan mata, ketika mencarinya langsung dapat, ada di hadapan mata, sehingga kebanyakan perlombaan di sisi orang-orang yang lemah imannya adalah perlombaan dunia, memperbanyak harta dan seterusnya dari perhiasan-perhiasan dunia. Maka ketika seorang hamba diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk banyak beramal soleh, apapun yang dia bisa lakukan, nah, baik dengan kalimat-kalimat dzikir tadi atau amalan-amalan yang lain nanti akan disebutkan contoh-contohnya, dia berusaha untuk bisa ambil bagian di situ. Inilah hakikat perlombaan fil khairat, dalam kebaikan. Dalam kebaikan musabaqah, berlomba-lomba. Nah, beda dengan perkara dunia, kita isar, mendahulukan orang lain. Tapi dalam perkara-perkara akhirat, amal soleh, maka musabaqah, berlomba-lomba. Al-thaniyah, faedah yang kedua. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, al-baqiyatu salihatu tashmalu jami'at ta'at al-wajibati wal-mustahabbati. Al-baqiyatu salihat, amalan-amalan soleh yang kekal pahalanya di sisi Allah, itu mencakup semua ketaatan. Ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, baik yang hukumnya wajib atau yang hukumnya sunnah. Min huquqillah, contohnya menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, wa huquqi ibadih, dan hak-hak hambanya. Jadi amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan yang wajib atau yang sunnah, yang berkaitan dengan hak-hak Allah atau yang berkaitan dengan hak-hak hamba, yang berkaitan dengan hak-hak Allah apa? Min salatin wa zakatin, salat, zakat, wa sadaqah, sadaqah yang berkaitan dengan hak hamba, wa siyam dan puasa, wa hajjin, haji, wa umratin, umrah, wa tasbihin, kalimat tasbih, wa tahlilin, kalimat tahlil, wa qiraatin, membaca Al-Qur'an, wa talabi ilmin nafi'in, dan menuntut ilmu yang bermanfaat, menuntut ilmu agama. Wa amrin bi ma'rufin, memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf. Wa nahyin an munkarin, dan melarang manusia dari kemungkaran. Wa silatu rahimin, dan menyambung tali hubungan kekerabatan yang telah terputus. Wa birril walidaini, dan berbakti kepada kedua orang tua. Wa qiyamin bihuquqiz zaujat, demikian pula menunaikan hak-hak suami istri. Ya, suami memenuhi hak-hak istrinya, istri memenuhi hak-hak suaminya. Ini termasuk al-baqiyatus shalihat, mencakup ini semua. Wa jami'i wujuhil ihsan ilal khalq. Ya. Dan semua, atau wa jami'a wujuhil ihsan ilal khalq, semua bentuk-bentuk perbuatan ihsan kepada makhluk, perbuatan baik kepada makhluk, ya. Kullu hadza minal baqiyatus shalihat. Semua ini termasuk dari al-baqiyatus shalihat, amalan-amalan saleh yang kekal pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Fa thawabuha yabqa, maka pahalanya kekal, pahala-pahala al-baqiyatus shalihat ini. Wa yatadha'afu ba'dal idbar, bahkan dilipat gandakan. Setelah orang meninggal dunia, ya, nah, tetap kekal, ya, bahkan dilipat gandakan. Wa yu'ammal ajruha, dan diharapkan pahalanya. Wa naf'uha indal hajati, dan juga manfaatnya indal hajah, ketika ada hajat. Al-muhim, al-baqiyatus shalihat ini mencakup seluruh ketaatan-ketaatan kepada Allah, baik yang hukumnya wajib atau yang hukumnya sunnah, baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah atau yang berkaitan dengan hak-hak hambanya. Masih 4 faedah lagi nih. Kita selesaikan ya. Selesaikan apa sudah? Pekan depan lanjut ke bab doa. Atau sudah? Lanjut. Kalau lanjut berarti azan dulu. Ini mana? Baik, kita lanjutkan. Al-Thalitha, faedah yang ketiga. Faqawluhu la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Kalimat-kalimat ini namudzajun karimun lil a'mali salihah, contoh-contoh mulia untuk amalan-amalan soleh, sehingga bukan pembatasan al-baqiyatus shalihat hanya itu. Ya. Ini adalah contoh-contoh mulia, ya, untuk amalan-amalan soleh. Wa mithalun tayyib, dan contoh yang baik. Li ahsani ma yadkhulu fiha min amalin karimin, contoh yang baik, yang paling bagus, ya, atau yang masuk, ya, ke dalam kategori amalan mulia tersebut. Misalun thayyibun li ahsani ma yadkhulu fiha min amalin karimin, contoh yang baik, ya, untuk amalan mulia yang paling baik yang masuk dalam kategori amalan-amalan soleh. Li'annaha hadhihi al-kalimat at-tayyibati ahabbul kalami ila Allah Ta'ala. Kenapa ini dikatakan contoh amalan-amalan soleh yang paling baik, ya? Karena kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang paling Allah cintai. Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian kalimat la haula wala quwata illa billah, selain itu adalah kalimat yang Allah cinta, kalimat yang paling Allah cintai, ya, di antara kalimat-kalimat yang Allah paling cintai. Juga kalimat la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah as-saminah. Kalimat ini termasuk perbendaharaan dari perbendaharaan-perbendaharaan surga yang mahal, yang sangat berharga. La haula wala quwata illa billah. Hadhihi al-jumalul karimatu takatsaratil ahaditsu fi fadliha. Kalimat-kalimat yang mulia ini, itu banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaannya. Tidak hanya tiga hadis tadi, banyak. Jika mau melihat ke kitab-kitab hadis, ya. Banyak hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan kalimat-kalimat tadi. Waja'atil akhbaru sahihatu fi thimariha. Bahkan telah datang kabar-kabar yang sahih tentang buah, ya, atau manfaat dari mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia tadi. Allati minha annaha ridur rahman. Yang diantara buahnya adalah apa? Dia akan mendapatkan ridur rahman, keriduan dari ar-Rahman, dari Allah Azza wa Jal, Zat yang maha penyayang, yang maha rahmah. Wa annaha tusabbibu lil abdi al-qurba min rabbihi. Dan bahwasannya diantara buah dari mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia tadi, ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia tadi menyebabkan seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang banyak berzikir, ya, nah, dengan lafaz-lafaz zikir, ya, itu menyebabkan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan selalu menyadari bahwasannya dia selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jal, ya, sehingga dia berhati dalam gerak-geriknya, ya. Nah, karena dia sadar bahwasannya ada yang mengawasi, ada yang melihat, yaitu Allah Azza wa Jal. Mengucapkan zikir-zikir tadi menyebabkan seorang hamba dekat dengan Rabb-nya. Wa anna rabbahu yadhkuruhu fi nafsihi. Dan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dan mengingat dia, ya, di dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yadhkur hadzal 'abd, ya, fi nafsihi. Wa fil mala'il a'la, bahkan Allah menyebutkan hamba tadi, ya, di majelis para malaikat. Allah puji, Allah sanjung orang-orang seperti ini yang banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Fayubahi malaikatahu bidzakirin, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan orang-orang yang berzikir, ahlu zikir, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Tidak sekedar menyebut dan menyanjung, namun Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Wa annaha afdalu dzikr, dan bahwasannya kalimat-kalimat tadi adalah afdalu dzikr, di antara dzikir-dzikir yang paling afdal. Wa annaha ghirasul jannah, dan bahwasannya lafaz-lafaz dzikir tadi yang disebutkan dalam hadis adalah ghirasul jannah, ya, pohon-pohon surga. Nah, sebagaimana sudah berlalu hadisnya, nah, tentang ghirasul jannah. Hadis yang keberapa? Itu hadis Abdullah bin Mas'ud. Innal jannata tayyibatu turbati azbatul ma wa innaha qi'ad wa inna ghirasiha wa inna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sesungguhnya surga itu tanahnya subur dan airnya tawar. Dan surga itu ada lembah-lembahnya. Dataran, lembah-lembah. Dan sesungguhnya pepohonannya, tanaman-tanamannya adalah kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Rawahu Tirmidzi. Ghirasul jannah, ya, kalimat-kalimat dikir yang mulia tadi adalah ghirasul jannah, tanaman-tanaman surga. Wahiya sahlatun nutqi, dan kalimat-kalimat dikir tadi mudah diucapkan, mudah untuk dilafadzkan, enggak perlu tenaga, enggak perlu kekuatan yang ya kuat. Katsiratul ajri, dan banyak pahalanya. Azimatun naf'i, dan besar manfaatnya. Namun tidaklah seorang hamba dapat melafadzkan zikir-zikir tersebut kecuali dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Maka minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Kalau mungkin sedekah ya, dengan harta, mungkin si miskin gak bisa ya, untuk mengungguli si kaya. Nah, karena si miskin gak punya harta. Sedangkan si kaya punya kesempatan untuk mensedekahkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jal. Namun lafaz ini ya enggak butuh harta, enggak butuh tenaga yang kuat ya. Nah, siapa saja bisa mengucapkannya, pahalanya banyak ya, manfaatnya besar, bahkan termasuk tanaman-tanaman surga ya. Namun tidaklah mengamalkannya, amalan yang mudah ini, kecuali orang yang diberikan pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik kepadamu. Maka banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ya, agar umur, usia, waktu yang Allah berikan kepada kita betul-betul maksimal ya. Nah, full manfaatnya full. Nah, tidak terlewatkan dengan sia-sia. Jam berlalu, satu jam berlalu, dua jam berlalu ya. Yang seharusnya satu jam dia bisa mengucapkan kalimat-kalimat tadi ratusan ya, berlalu begitu saja, satu jam dua jam ya. Tidak hanya satu jam dua jam, sehari dua hari berlalu ya, tanpa memperbanyak zikrullah. Tanpa memperbanyak al-baqiyatus sholihat. Maka ini adalah suatu kerugian ya, bagi seorang hamba. Karena tidak maksimal ya, manfaat usianya atau umurnya atau kehidupannya ya, banyak waktu yang tersia-sia. Maka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika seorang diberikan taufik untuk dapat banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kelima, amma ma'aniha, adapun makna-makna kalimat-kalimat yang mulia tadi. Fa subhanallah, makna kalimat subhanallah, hiya taqdisuhu wa tanzihuhu 'anil uyubi wan naqa wan nawaqis. Mensucikan, membersihkan dan mensucikan Allah Azza wa Jalla dari kecacatan dan kekurangan. Maha suci Allah dari segala kecacatan dan kekurangan. Wa a'dhamu fi dzalik, dan ya, pensucian yang paling besarnya, nafyu asyariki lahu fi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi, yaitu menafikan ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sekutu ya, baik dalam rububiyahnya atau dalam uluhiyahnya. Ini penafian atau pensucian Allah Azza wa Jalla yang paling besarnya, yaitu mensucikan Allah dari sekutu bagi Allah. Ya. Tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jal dalam rububiyahnya atau dalam uluhiyahnya. Wa nafyu syabihi lahu fi asma'ihil husna wa sifatihil 'ula. Dan juga di antara pensucian yang paling agungnya adalah mensucikan Allah dari keserupaan atau dari penyerupaan dalam nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Jadi kita sucikan Allah Azza wa Jal dari segala kekurangan dan kecacatan. Nah, paling agungnya adalah kita sucikan Allah dari sekutu dalam rububiyahnya atau dalam uluhiyahnya. Kita sucikan Allah Azza wa Jal dari keserupaan, dari penyerupaan, baik dalam nama-namanya atau dalam sifat-sifatnya. Ini kalimat subhanallah. Wa amma alhamdulillah. Adapun kalimat alhamdulillah, fa isbatu jami'il mahamidillahu. Maka maknanya menetapkan semua pujian dan sanjungan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ringkasnya, segala puji bagi Allah. Allati ahammuha isbatu wahdaniyatihi fi ilahiyatihi wa rububiyatihi. Menetapkan pujian bagi Allah yang paling agungnya adalah menetapkan keesaan Allah dalam ibadah dan dalam rububiyahnya. Wa isbatu ma ja'a fi kitabihi wa 'ala lisani rasulihi min as-sifati dzatiyyati wal fi'liyah. Dan menetapkan sifat-sifat dzatiyah Allah atau sifat-sifat fi'liyah Allah yang datang di dalam Al-Qur'an atau datang melalui lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tetapkan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jal. Ya. Nama-nama bagi Allah Azza wa Jal. Ya. Yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi ta'wilin laha, tanpa mentakwil sifat-sifat Allah tersebut. Ya. Ketika Allah katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Ya. Maka tidak boleh kita mentakwil, oh itu maknanya apa? Istaula misalkan. Nah. Menguasai, ya, maknanya. Nah, karena kalau istiwa nanti berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Nah, seperti raja duduk di atas singgasananya. Ya. Nah, maka kita katakan kepada mereka bahwasannya kalimat, ya, tafsir istawa menjadi istaula itu dari siapa? Adakah para sahabat yang menafsirkan istawa dengan istaula? Atau dari tabi'in, atau tabi'ut tabi'in, atau para ulama? Nah, ya. Taib. Ya. Tidak ada mereka yang menafsirkan istawa menjadi istaula. Ya. Maka kita tetapkan, salah satu sifat Allah Azza wa Jalla adalah istawa di atas arsy-Nya. Dan mana istiwa kita mengetahui, faham. Namun bentuknya kita enggak tahu. Dan jangan disamakan, ya, seperti istiwanya raja di atas singgasana, jangan. Nah, seperti istiwanya seorang di atas unta, jangan. Nah, di antara makhluk saja, ya. Nah, sifat-sifat bisa berbeda, ya. Apalagi antara makhluk dengan Allah Azza wa Jalla. Yang jelas sifat-sifat Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan makhluk-Nya. Sehingga kita tetapkan sifat istiwa tanpa takwil. Ya. Adapun kaifiyahnya, tata caranya, bentuknya, wallahu a'lam, karena itu perkara gaib. Kita hanya menetapkan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Wala tahrif, dan tanpa tahrif, tanpa menyelewengkan. Ya, tanpa menyelewengkan. Menyelewengkan maknanya. Wala takyif, dan tanpa membagaimanakan. Tanpa membagaimanakan bisa bermakna berkata, bagaimana istiwanya Allah? atau bisa berbentuk apa? Oh, mungkin begini, mungkin begitu, ya. Membagaimanakan. Enggak boleh melakukan takyif pada sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Wala tamtsil, dan tanpa memisalkan. Ya. Oh. Nah. Istiwanya Allah ya seperti istiwanya makhluk. Nah, semisal sama dengan istiwanya makhluk. Ini tamtsil, ya. Tanpa tamtsil enggak boleh melakukan tamtsil, ya. Karena sifat-sifat Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan makhluknya. Wala tasybih, dan tanpa menyerupakan. Oh, mungkin serupa begini, serupa begitu, ya. Tidak boleh menyamakan atau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sebagaimana tidak boleh menyamakan dan menyerupakan Allah dengan makhluknya, zat Allah dengan makhluknya, maka tidak boleh juga menyerupakan atau menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Wa innama nusbitu haqiqata sifati lahu. Hanya saja kita apa? Menetapkan hakikat sifat bagi Allah Azza wa Jal. Kita tetapkan sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Wa nada'u ilma kaifiyatiha ilaihi ta'ala, dan kita meninggalkan ilmu kaifiyahnya, bentuknya, tata caranya, tata cara sifat tersebut, ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu karena itu perkara yang gaib. Yang jelas bentuk sifat tersebut tidak sama dengan makhluknya. Baik, ini makna kalimat alhamdulillah. Menetapkan semua pujian dan sanjungan bagi Allah. Dan pujian serta sanjungan yang paling besarnya adalah menetapkan keesaan uluhiyah Allah dan rububiyah Allah. Dan menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Wa amma la ilaha illallah, kita lanjut. Adapun kalimat la ilaha illallah, fahiyal kalimatul azimatul lati hiya miftahul islami wa babuhu. Kalimat la ilaha illallah yang maknanya la ma'budah bihaqin illallah adalah kalimat yang agung, yang itu merupakan kunci Islam. Ya, seorang mau masuk Islam harus bersyahadat dengan naam kalimat la ilaha illallah. Wa babuhu, dan kalimat la ilaha illallah ini adalah pintunya Islam. Ya, kunci dan pintunya Islam. Wa hiya unwanuhu wa alamatuhu. Wa syaratuhu wa hiyal kalimatu lati tanfi kullal ibadati an jami'il makhluqat. Kalimat ini adalah tanda-tanda Islam, ya. Alamat-alamat keislaman, ya. Dan kalimat ini menafikan semua peribadahan kepada makhluk. Karena terdapat penafian la ilaha, tidak ada sesembahan yang benar, menafikan semua sesembahan kepada makhluk. Wa tusbituha lillahi wahdah la syarikalah. Kemudian kalimat ini menetapkan ibadah hanya untuk Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Itu kalimat illallah, ya. Kecuali Allah. Ini menetapkan peribadahan hanya untuk Allah saja. Fala ma'budu bihaqqin siwallahi ta'ala. Maka tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma Allahu akbar, adapun kalimat Allahu akbar, fahiya tuthbitu istihqaqallahi wahdahu li sifatil jalali wal 'azamati wal kibriya. Kalimat Allahu akbar adalah menetapkan sifat, ya, keagungan, kebesaran, ya. Hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya, menetapkan bahwanya sifat-sifat ini hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ini makna kalimat Allahu Akbar. Kemudian makna faedah yang keenam, qauluhu la yadurruka bi ayyihinna badata. Tidak memudaratkanmu dari kalimat mana engkau mulai, dari kalimat-kalimat tadi. Fahadha dalilun ala jawazil bada'ati bi ayyati jumlatin minhunna. Ini dalil bolehnya memulai dengan kalimat manapun dari kalimat-kalimat tadi yang disebutkan di dalam hadis. Lakin bin nazari ila ma'ani hadhil jumal. Akan tetapi dengan melihat makna-makna kalimat-kalimat ini, fala'allahu yahsunu an yuqaddima dzakir. Maka na'am la'allahu ya, bisa jadi yang terbaik ya, bagi seorang yang berzikir dia mendahulukan subhanallah, kalimat subhanallah dulu. Li'annahu tanzihullah anin naqais. Karena ini maknanya mensucikan Allah dari setiap kekurangan. Fahiyat takhliyatun. Maka ini apa? Takhliyah, penafian, pengosongan. Pengosongan atau penafian Allah dari segala kekurangan. Summa alhamdulillah. Kemudian kalimat yang kedua, kalimat alhamdulillah. Fahada tahliyatun ba'dat takhliyah. Maka kalimat alhamdulillah ini penetapan setelah penafian. Penetapan setelah pengosongan. Wa huwa itsbatul mahamid, yaitu menetapkan segala pujian bagi Allah. Ba'da takhliyati minan naqs, itu menetapkan pujian-pujian bagi Allah setelah menafikan Allah dari kekurangan-kekurangan. Tsumma la ilaha illallah. Kemudian kalimat yang berikutnya, kalimat la ilaha illallah. Fahadihi nafa lil musyarakati fil mahamidi tsabitati lillahi ta'ala. Kalimat ini, kalimat tauhid ini menafikan sekutu ya, bagi Allah dalam hal pujian-pujian yang tetap bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma Allahu Akbar. Kemudian kalimat berikutnya ya, Allahu Akbar. Fahuwa ba'da tanzih wa ithbatil mahamidi wa nafsi syarik. Kalimat ini setelah apa? Setelah mensucikan Allah, setelah menetapkan pujian bagi Allah, dan setelah menafikan sekutu bagi Allah. Yastahiqul ijlal wal ikbar wa ta'zim. Maka Allah berhak untuk naam dibesarkan, diagungkan ya, dimuliakan ya, dengan kalimat Allahu Akbar ya. Nah, ini urutan yang dikatakan oleh beliau yang barangkali yang paling bagusnya. Dan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis tadi ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang terakhir, faedah yang terakhir, amma la haula wala quwata illa billah, adapun kalimat la haula wala quwata illa billah, fahiya annal abda yatabarra'u min kulli haulin wa min kulli quwwatin wa min ayyi isti'atin illa an yakuna al-mu'inu huwa Allah 'azza wa jalla. Kalimat ini maknanya bahwasanya hamba berlepas diri dari setiap daya upaya dan dari setiap kekuatan dan dari setiap kemampuan ya, kecuali na'am pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dinafikan segala daya dan upaya dan kemampuan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa sahibul hawli al-kamil. Allah subhanahu wa ta'ala pemilik daya upaya yang sempurna. Wa sahibul tawli wal-quwah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pemilik ya, kekuatan dan kemampuan yang sempurna. Nah, sehingga di antara lafaz-lafaz al-baqiyatus shalihat tadi adalah la haula wala quwata illa billah. Seorang hamba sama sekali ya, dia tidak mampu untuk melangkahkan kakinya, menggerakkan tangannya, nah, dan seterusnya ya, kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. وهذه الجملة الكريمة تثبت أن للعبد إرادة وقدرة حقيقتين. Kalimat-kalimat yang mulia ini menetapkan bahwasannya seorang hamba itu punya irodah, punya kehendak, wakudroh, dan punya kemampuan yang hakiki. Wafi'lan hakikotan, dan seorang hamba ya, dia bisa beramal, bisa melakukan perbuatan secara hakiki. Yaf'alu biha ma yasha, seorang hamba melakukan perbuatan-perbuatan tersebut apa yang dia kehendaki. Walakinnaha iradatun wa masyiatun la takhruju an iradatillahi ta'ala wa masyiatihi. Akan tetapi keinginan dan kehendak hamba tersebut tidak keluar dari keinginan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu yatlubu min 'abdihi al-'amal as-salih. Allah subhanahu wa ta'ala menuntut hambanya untuk beramal saleh. Wal 'abdu yuriduhu wa ya'malahu. Dan seorang hamba menginginkannya, ya, menghendakinya dan mengamalkannya. Wa ya'maluhu. Wa yas'alullaha al-i'anata 'alaihi. Kemudian seorang hamba tadi meminta bantuan, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal untuk melakukan amal tersebut. Wa yatabarra'u min haulihi wa quwwatihi wahdah. Dan seorang hamba berlepas diri dari daya, upaya dan kekuatan dirinya. Wa yudifuha ilallahi ta'ala. Kemudian dia menyandarkan daya dan kekuatan itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta wa astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhulu.